Ada yang jika diminta mengenakan pakaian lembut, maka dia tidak mau melakukannya, supaya wibawa zuhudnya tidak berkurang. Bahkan dia rela mati lantaran tidak makan dan kelaparan, asalkan hal itu terlihat serta disaksikan orang lain. Dan dia juga tidak mau tersenyum, apalagi tertawa, hanya demi menjaga reputasi dan wibawanya. Bayangkan, talbis iblis terhadap orang-orang yang tertipu dengan zuhud, di mana mereka memaknai harus meninggalkan dunia. Tipuan iblis sampai seluar biasa ini. Rela mati bahkan. Rela tidak makan kemudian mati. Asal orang tahu. Asal orang lihat. Bahwasanya dia mati dalam keadaan kezuhudan. Atau kemudian jika diperintahkan atau diminta untuk mengenakan pakaian yang lembut, dia tidak mau, tetap dengan yang kasar. Takut nanti wibawa kezuhudannya jatuh, subhanallah. Siapapun orang di muka bumi ini, setakwa apapun dia, tidak pernah akan mengalahkan takwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memiliki pakaian dengan kain yang lembut, kain yang sedang, kain yang kasar. Beliau punya semua. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Ayat apa itu? Tolong dibantu, Bi. Surah apa itu ya? Ada deh di Quran pokoknya. Sungguh, hai anak Adam, kami telah turunkan untuk kalian pakaian yang dengannya kalian menutupi aurat kalian dan perhiasan untuk kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil nikmat itu. Al-A'raf ayat 26. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk mengambil kenikmatan itu selama tidak berlebihan. Dengannya kita tidak merendahkan orang, enggak apa-apa. Pakai aja. Dan subhanallah sekarang ini untuk satu jenis kain katun saja levelnya kan beda-beda. Nikmati. Karena segala sesuatu di luar ibadah, pakaian, makanan, minuman, kendaraan dan lain sebagainya, hukum asalnya mubah. Jangan mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Hingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf juga ayat 33 gitu ya. Ya, Allah marah kepada orang-orang yang berlebihan hingga mengharamkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Siapa orang-orang ini kata Allah Subhanahu wa taala? Hingga kemudian mengharamkan yang Allah halalkan. Nikmat Allah, nikmati. Jangan berlebihan. Dengannya, jangan sampai kita merendahkan orang. Dalam bahasan kita, pakaian misalnya. Dan kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, nikmat-nikmat itu digunakan untuk menopang ibadah. Gunakan nikmat-nikmat itu untuk menopang ibadah. Karena ia diberikan kepada kaum muslimin. Dunia akhirat diberikan kepada kaum muslimin. Kata Syekh As-Sa'di, maka pemahaman terbaliknya. Orang-orang yang menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk keharaman. Maka ingat kata beliau, Allah Subhanahu wa taala akan pertanyakan itu semuanya. Karena harusnya nikmat itu digunakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pakaian, ya makanan, ya minuman, dengannya kemudian tulang punggung kita tegak, bisa beribadah. Dan ini juga diantara dalil bahwasanya kita diperintahkan untuk berpakaian dan menutupi aurat. Kita diperintahkan untuk berpakaian dan menutupi aurat. bagaimana menanggapi orang yang menganggap ada wali Allah yang berpenampilan orang gila. Nah ini. Sebenarnya enggak usah ditanggapi. Oh gimana dong? Coba praktekkan ayat tadi deh. Atau kemudian perbandingan yang Allah buat di awal tadi. Tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih takwa dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad berpakaian. Bahkan Imam Ibnu Hajar disebutkan, beliau di antara orang yang Allah luaskan rizkinya. Hingga orang-orang kafir iri di zaman itu dengan pakaian Imam Ibnu Hajar. Pakai pakaian bagus. Subhanallah. Kan terkadang alasan orang-orang seperti ini menganggap ada wali Allah yang berpenampilan orang gila, berarti orangnya itu sebenarnya waras. Kemudian berpenampilan-penampilan orang gila. Yang mereka anggap wali itu lebih takwa dia apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pastinya. Enggak ada orang yang bisa mengalahkan ketakwaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad enggak ada acting jadi orang gila. Enggak, kita bahas pekan yang lalu. Karena di antara yang kita bahas juga ada pula orang yang zuhud yang berpakaian robek tanpa dijahit, tidak merapikan serban yang dikenakan, tidak menyisir jenggot untuk memperlihatkan bahwa dia tidak berhasrat kepada hal-hal duniawi. Halaman 177 itu, paragraf kedua, ketiga. Nabi Muhammad menyisir rambutnya. Nabi Muhammad meminyaki rambutnya. Nabi Muhammad menyisir jenggotnya. Nabi Muhammad sudah wangi keringatnya, pakai parfum lagi. Lebih takwa mana? Hah? Subhanallah. Itu kalau misalnya sisi pandangannya adalah orang ini sebenarnya wali tapi berpenampilan orang gila. Sip. Maka dia tidak pernah akan mengalahkan ketakwaan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pakai pakaian lengkap. Dan tahukah Anda, kalau kita bahas zaman dahulu lagi gitu ya, zaman Nabi Musa alaihissalam, disebutkan beliau itu tertutup seperti perempuan pakaiannya. Ya. Tidak terlihat dari beliau kecuali leher ke atas dan telapak tangan. Tertutup tubuh Nabi Musa alaihissalam. Walaupun kita tidak bahas syariat beliau. Kejadian kenapa kemudian ada sejarah sampai beliau, yakni mengejar batu yang membawa pakaian beliau itu, adalah untuk menjawab hinaan orang-orang ketika mereka tidak bisa mencela Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya, mereka akan mencela fisik. Sama seperti orang zaman sekarang. Itu sudah kaedah lama. Anda tidak bisa menjatuhkan orang dengan prinsip mantapnya, maka fisiknya serang. Bahasa anak sekarang langsung kena mental. Nah itu. Bahasa anak sekarang langsung kena mental. Dan ini bukan bahasan syariat kita tentunya, bahkan kata para ulama saat itu tidak diwajibkan atau bahkan belum diwajibkan menutup aurat. Nabi Musa mandi di sungai, melepaskan pakaian seperti biasa, diletakkan di satu batu. Dalam Sahih Bukhari riwayat ini, batunya jalan. Beliau harus mengejarnya. Kala itulah terlihat bagaimana mulusnya kulit beliau. Tapi yang ulun bahas sebelumnya tadi, tertutup. Subhanallah. Dari mana kemudian orang yang dikatakan wali kemudian dia acting seperti orang gila? Saking mendalami karakternya, mendalami karakter. Karena lagi acting, mendalami karakter sampai enggak sholat, meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan. Ya Allah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bagaimana kalau benar-benar gila? Bagaimana kalau benar-benar gila? Maka orang yang gila tidak mungkin bisa bikin niat. Wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sifat para wali Allah, orang-orang yang Allah cintai, itu yang beriman dan bertakwa. Anda gila, bikin niat saja untuk ibadah, Anda enggak akan bisa. Anda enggak ngerasa, Anda kan waras. Orang gila enggak bisa bikin niat. Ya, Gak bisa bikin niat. Gak usah saya contohkan niatnya usoli, gak usah ya. Gak enak saya. Gak bisa. Nawaitu, gak bisa. Dia gila. Atau istilah kerennya apa? ODGC. Apa? Orang dengan gangguan jiwa. ODGC. Mending singkatannya Pak Joko. CJDW. Kan kayak keren. CJ beda, DW sendiri, beda sendiri. Itu keren singkatannya. Pak Joko, iklan warung antum nih. Habis ini kita makan nasi gorengnya. Sama mie gorengnya. Mantap. Bahasanya macam-macam sekarang itu bahasa dilembut-lembutkan gitu ya. Dilembut-lembutkan. Harusnya dengan bahasa Indonesia yang asli, supaya kemudian kita menghindari atau kemudian kita merasa risih mendengarnya. Coba bahasa kerennya pelacur apa? Hah? PSK. Coba. Apa kepanjangannya? Pekerja seks komersial. Keren ya. Orang jadinya, wih keren nih. Di KTP pekerjaan PSK. Nah, pelacur, gituin aja. Kenapa memangnya? Agar orang sadar, agar yang punya diri sadar, agar orang lain sadar. Subhanallah. Dilembut-lembutin, ODGC. Orang dengan ODG, orang dengan gangguan jiwa. ODGJ, mengalihnya nyambat. Gila deh. Orang majnun, maghrum. Paling enak dia ngomong. Dan dia tidak berdosa. Kata Nabi Muhammad SAW, ya rufi'al qalamu an thalathah. Diangkat pena itu dari tiga orang. Maksudnya tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan kalau dia bersalah. Kenapa? Dia gila. Anin na'imi hatta yasaykit. Wa anis sobi hatta yahtalim. Wa anil majnuni hatta yafiq. Tanamkan semuanya untuk kita. Islam itu mudah. Islam itu diantara sifat syariat kita itu mudah, jelas, gamblang, apalagi. Iya, tapi kan ada ustadz, terkadang bahasan-bahasan Islam itu yang membingungkan, yang memusingkan. Betul, perkara-perkara gaib itu bikin pusing. Tapi bukan perkara yang mustahil. Makanya kita punya prinsip at-taslim, namanya juga Islam, berserah diri. Dalam perkara-perkara yang gaib, kita berserah diri. Allah firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, sami'na wa ta'na. Gimananya? Enggak tahu, lawang gaib kok. Lah ini kan bukan perkara gaib, di depan kita orangnya. Gila dia. Subhanallah. Dia melakukan kesalahan, enggak dosa. Lawang dia gila, ini kalau betul-betul gila loh ya. Satu, enggak akan dia bisa beriman dan bertakwa. Ya. Dan dia dimaafkan dengan itu. Yang namanya bertakwa kepada Allah, ibadah kepada Allah, syarat ibadah harus ada niat kan. Orang gila gak bisa bikin niat. Gak bisa bikin niat. Gimana kemudian dikatakan wali? Ah, antum kalau gak paham gak usah ngomong. Ini perkaranya sangat dalam. Enggak, Islam itu mudah, ente bikin rumit. Islam itu mudah difahami. Anda bikin jelimet, Anda bikin ruwet. Kalau belum belajar gak usah ngomong. Ya, kita udah belajar nih. Gimana kemudian akal kita bisa menerima orang gila Anda katakan wali. Kalau dia betul-betul kemudian orang yang soleh, orang yang Allah cintai. Tapi kemudian acting-actingnya kebablasan. Nabi Muhammad aja gak kayak gitu, sahabat aja gak kayak gitu. Atau misalnya firman Allah misalnya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Surah apa itu? Al-Jum'ah ya. Al-A'raf juga ya. Waduh, salah. Udah diganti. Atau anak yang salah ya. Kita disuruh memakai pakaian terbaik kita kalau ke masjid. Pakaian terbaik. Enggak mesti mahal. Pakaian terbaik yang kita miliki. Allah perintahkan kita. Allah berikan kita kenikmatan. Yakni pakaian dengannya kita menutupi aurat kita. Di saat yang sama ia perhiasan untuk kita. Tapi dengannya untuk menopang ibadah kita. Kalau ke masjid pakai pakaian yang terbaik. Ini ke masjid aja enggak kok. Dia enggak pakai baju, pakai kancut doang. Rambutnya semrawut, jenggotnya kesana kemari, ngerokok lagi, cium tangan orang. Ya Allah. Aduh. Kita memahaminya gimana ya? Bingung kita. Harusnya Islam ini mudah, kenapa jadi ruwet kayak gitu ya? Subhanallah. Tidak ada orang lebih utama dibandingkan Nabi Muhammad dalam ketakwaan. Dan kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau betul-betul gila, dia terangkat penanya, tidak dicatat sebagai karena dia gila. Kata Nabi Muhammad, diangkat pena dari 3 orang, dari orang yang tidur sampai dia bangun, melakukan kesalahan ketika tidur enggak dianggap. Enggak mungkin juga kan orang tidur kemudian ngerampok bank, nyawalah. Enggak ada tampak orang tidur ngerampok. Sejalan-jalannya orang yang tidur, ada kan orang yang tidur tidurnya jalan, enggak ada kayak gitu. Tidur tapi kemudian bisa pesan Gojek gitu. Tujuannya ke bank tertentu, anak merampok dia. Enggak ada. Orang tidur jalannya paling berapa sih? Nanti juga dia terbangun. Tapi begitu dia sadar, melakukan kesalahan dia, dihitung. Anisabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Ya. Di antara ciri-ciri baliknya seseorang. Mimpi basah. Atau tumbuhnya bulu kemaluan. Perempuan dengan haid. Ada perempuan haidnya telat. Ada orang enggak tumbuh bulu kemaluan. Ada orang enggak mimpi basah. Maka umur lewat 13, balik dia. Atau 15. Di Eropa, perempuan-perempuan itu haidnya telat disebutkan. Karena mereka punya iklim. Mereka punya iklim. Udah bubar tuh bandnya. Udah bubar ya. Band Malaysia itu ya, iklim. Engkau bagai air yang jernih ya. Mereka punya... Susah ya Allah. Ini bahayanya musik ya. Ngafalin nama perawi susahnya minta ampun. Apalagi kemudian matan atau syair tentang agama. Ulun itu punya satu lembar gitu ya. Ilmu usul fikih satu lembar dari syekh. Matan semua definisi hadis. Gak apal-apal saya. Sejak di kampus dulu sampai sekarang. Masih ada kertasnya. Artinya kalau hafal matannya, gampang kita kemudian mendefinisikan. Tapi subhanallah, syair lagu tertentu. Penyanyi tertentu. Laki perempuannya. Waduh. Makanya gak bisa digabung. Kebaikan dan keburukan gak bisa bersatu. Kata Syekh Utsaimin, hati ini seperti gelas. Engkau isi dengan kebaikan, keburukan gak bisa masuk. Engkau isi dengan keburukan, kebaikan gak bisa masuk. Udah penuh dia. Engkau penuhi dia dengan sunnah, bid'ah enggak bisa masuk. Sebaliknya, bid'ah selalu yang Anda lakukan, dakwah sunnah enggak akan masuk. Walaupun sudah berganti jadi Rifkon TV. Belum tadi ngomong apa ya? Subhanallah. Mereka punya, iklim, ingat dia nih. Penyanyinya juga udah mati. Mereka punya iklim musim dingin. Bisa di bawah 0 derajat, bahkan di bawah 20. Makanya dulu waktu kuliah, teman-teman dari Rusia, itu di Saudi Arabia, khususnya di Madinah, makanya sampai masuk dalam sabda Nabi Muhammad, kalau sudah panas luar biasa. Disebutkan tahun ini, di hari tertentu kemarin, sampai 50 di Madinah. Pian 50. Kita sekarang ini cuma 3-2 umma panasnya. AC nyala, kipas angin nyala, subhanallah, masih panas. Baru 32 kita ini. Ulun pernah, yang 50 itu ulun pernah, waktu kuliah. Subhanallah. Ya. Gampang jualan ayam bakar, gampang. Andak di luar jendela sedikit, masaknya. Plus tangan pian masak juga. Ulun mau ngomong apa tadi? Iklim. Dinginnya luar biasa. Tau-taunya teman-teman dari Rusia pakai kaos oblong. Kita anak Indonesia sudah pakai baju pasti, pakai jaket, terkadang double gitu ya, terkadang double. Baju dalaman, kemudian baju kokonya, jaket, celana, sarung atau celana, kemudian sarung. Pakai kaos kaki, kemudian alat yang biasa kita pakai buat renang, kita taruh di sini. Pakai kupluk lagi, udah pakai peci kupluk lagi. Karena intinya dingin, kalau ini ditutupin lumayan. Wah, dari bis ke masjid tuh. Teman dari Rusia lewat, set. Hah? Oblongan doang. Ini percakapan asli ya. Antum gak dingin? Dingin. Ini segar katanya. Wah. Segar dari Hong Kong. Kenapa selalu Hong Kong ya? Gak tahu juga saya. Kenapa gak sekali-kali Thailand gitu. Kami biasa minus 20 katanya. Karena di Madinah yang pernah lu rasakan paling dingin itu 4. 4. Di Madinah pernah sampai 4. Dingin luar biasa. Pian ingin rasakan gimana 4 yang punya freezer tuh. Nah, pian masuk ke dalam beberapa saat. Dingin banget. Keluar-keluar langsung jadi frozen food. 4. Ini seger katanya. Kami biasa minus 20. Setiap hari kalau sudah datang musim dingin itu ada orang yang mati bergelimpangan di jalan-jalan. Orang mabok gitu ya, dari pub atau dari bar keluar, jatuh, gak bangun, selajur, beku besok paginya. Tutuy, tuk-tuk-tuk, ambil, jadikan es teh. Karena udah jadi es teh ya, jadi es batu ya. Jadi terkadang perempuannya haidnya telat. Bisa 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Makanya pakai umur enak. Perempuan yang haidnya telat, lewat 13, balik dia. Orang yang tidak tumbuh bulu kemaluan, lewat 13, balik dia. Orang yang tidak mimpi basah, umur 13, balik dia. Dari anak kecil sampai mimpi basah. Walaupun tentunya misalnya ada anak kecil bunuh orang, hukum negara berlaku. Hukum Allah, no. Tapi gak ada juga kasusnya. Paling di film-film itu ya. Iya. Nah yang terakhir. Wa anil majduni hatta yafiq. Dan dari orang gila sampai dia waras. Ketika dia gila. Gak dianggap. Gak dicatat kesalahannya. Gak bisa ibadah dia. Gimana akan jadi orang bertakwa. Ibadah dia gak bisa. Kok jadi wali ya. Mungkin wali santri mungkin. Saking mahalnya gitu pannya biaya sekolah ya. Gila dia. Wali kapan? Apa? Larang mana sekolahannya tuh. Jadi gila unda jan. Wali santri tak taunya. Aduh. Allah namisa. Lanjut ya. Ini masih rekap ini. Atau kita lanjutkan saja. Yang jelas dua hal itu ya. Masuk pada bahasan yang baru. Ikhwah. Atau jamaah sekalian rahimakumullah. Yang bersamanya PDF bahasa Arabnya 201, yang bersamanya terjemahannya ada di bahasan baru di halaman 178. Paragraf ke 123, perhatikan. Wa minaz zuhadi man yulzimu samta daim wa yanfaridu an mukhalatati ahlihi fayu'dhihim biqubhi akhlaqihi wa ziyadati inkibadihi wa yansa qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam inna li ahlika alayka haqqan wa kana wa qad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamzahu fayula'ibu al-atfal wa yuhadithu azwajahu wa sabaqa aisha ila ghairi dhalika min al-akhlaqil latifah. Pian kalau perhatikan ya metode penulisan beliau, masjid telah menyampaikan satu kasus menyimpang, langsung beliau bantah. Kalau pengen perhatikan, metode penulisan Imam Ibnul Jauzi. Langsung. Bukan kemudian penyimpangan-penyimpangan. Enggak. Langsung. Satu penyimpangan, bantah langsung. Bantah langsung. Kayak kemarin. Kita kan begitu. Disebutin ada orang yang kemudian supaya terlihat zuhud. Membiarkan pecinya, membiarkan sorbannya. Enggak dirapikan, rambut enggak disisir. Jenggot enggak disisir. Langsung beliau bantah kan. Kayak gini memang metode penulisan beliau. Wa minaz zuhad. Dan diantara orang-orang yang zuhud. Yang tertipu dengan makna kezuhudan. Man yulzimu samta daim. Ada orang yang melazimkan dirinya. Kan bahasan kita adalah. Ya ini melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan. Di antara orang-orang yang zuhud. Man yulzimu samta daim. Ada orang yang melazimkan dirinya. Mengharuskan dirinya untuk selalu diam. Wa yanfaridu an mukhalatati ahlih, dan dia menyendiri dari bergaul dengan keluarganya. Fayu'dhihim biqubhi akhlaki, maka dia menyiksa keluarganya dengan buruknya akhlaknya. Dan dengan diamnya dia. Dia lupa sabda Nabi Muhammad SAW, inna li ahlika alaika haqqan, sesungguhnya keluargamu punya hak atas dirimu. Baru bantahannya. Dan adalah Nabi Muhammad SAW, beliau bercanda. Beliau mengajak anak-anaknya bermain. Beliau bercengkrama, berbicara dengan istri-istrinya. Beliau lomba lari sama Aisyah. Dan contoh-contoh yang lain dari akhlak Nabi Muhammad yang lembut kepada keluarga. Jadi siapa itu orang kemudian menyatakan dirinya zuhud, tapi kemudian diam aja. Keluarganya tidak dia hiraukan, atau bahkan mungkin keluarganya dia tinggalkan. Buruk sikapnya kepada keluarganya. Tersiksa istrinya. Nanti kita akan juga baca di antaranya adalah sampai tidak mau menggauli istri. Kita baca di halaman 179 nanti. Subhanallah, Nabi Muhammad enggak gitu. Keluargamu, kata Nabi Muhammad, punya hak atas dirimu. Ini juga peringatan untuk kita ya. Kalau sudah tuntung gawian, lakasi bulik. Istri pian punya hak untuk, yakni pian bercengkrama dengannya, bercanda dengannya, bersendau gurau dengannya. Anak-anak Anda juga demikian, keluarga Anda juga demikian. Mu'unjun boleh. Cuman jangan sampai kemudian hak keluarga kita tinggalkan. Makanya teman-teman kalau sudah pengen keriam, seminggu sebelumnya kita udah ngomong sama pasangan masing-masing. Minggu depan hendak keriam. Karena tahu bakal 1x24 jam gak bisa dihubungin. Tapi kan bilang dulu. Dan itu kan juga gak setiap minggu. Mahal bayar kapalnya. Iya, sesekali. Iya. Jangan sampai kemudian hak istri kita, hak anak kita, hak keluarga kita hilang. Zalim kita jadinya. Zuhud dari mana? Gue kata zalim kok. Kita lanjutkan setelah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Lanjutkan. Yang di depan pakai masker semua kan ya? Ayo. Anda masih pilek soalnya. Jadi kalau bersin sekaliannya ke Ipan. Antum sudah pakai Moderna kan? Oh, Sinovac. Wah Cina gitu. Aduh. Buka maskernya aja. Kemarin waktu kajian di Pak Toyib, belum buka masker karena jamaahnya jauh. Ini deket tapi pakai masker. Supaya suaranya hangkui. Hangkui itu apa? Hah? Nyaring ya. Bahasa mana? Bahasa Ipul? Oh, bahasa hulu sungai. Baru tahu saya hangkui. Ulun taunya tepung. Tepung hungkui. Tepung kanji. Iya, biasa. Lanjut ya, ikhwah. Fahadhal mutazahid al-jahilu. زوجته كالأيم وولده كاليتيم لانفراده عنهم وقبح أخلاقه لأنه يرى أن ذلك يشغله عن الآخرة ولا يدري لقلة علمه أن الانبساط إلى الأهل من العون على الآخرة. Dan orang yang pura-pura zuhud. Yang belajar sorof pasti tahu. Wazan seperti ini itu ada unsur kepura-puraan. Kalau diterjemahannya palsu ya. Orang zuhud palsu dan bodoh ini. Dia menjadikan istrinya seperti janda. Menjadikan anaknya seperti anak yatim. Kenapa memangnya? Linfiradi anhum, karena dia menyendiri. Dia tidak bergaul dengan istrinya. Dia tidak berbicara dengan istrinya. Dia kemudian tidak bercengkrama dengan istrinya, dengan anaknya. Karena dia meyakini itulah zuhud. Salah. Anda lebih takwa mana dibandingkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan lagi bercanda. Lomba lari. Dan Nabi Muhammad sudah tua waktu itu. Lomba lari. Ulun, wah enggak berani ngajak istri saya lomba lari. 10 meter perlu oksigen tambahan saya. Iya Pak, dulu Pak ya, ini dulu. Kayaknya 2018 kayaknya. Waktu lagi parah-parahnya. Dari parkiran ke sini saya stop 5 kali. Ya, dari parkiran ke sini saya stop 5 kali. Karena ada penjual pentol karena sesak. Bukan karena ada penjual pentol, wah lawas juga lagi Ustaz Farhan. Enggak, sesak. Ya, itulah karena makanan yang melampaui batas ya. Pakai swat, melampaui batas. Aduh, sudah cukup lah ya. Subhanallah. Nabi Muhammad bahkan lomba lari. Bercanda dengan istrinya. Bergurau dengan istrinya. Bercanda dengan anaknya. Dengan cucunya apalagi. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu petunjuk yang mana yang lebih utama? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad subhanallah. Saking sayangnya beliau dengan cucunya Hasan dan Husain itu radhiyallahu anhuma. Pernah suatu ketika disebutkan sebuah riwayat, beliau salat, sujud, ya kayak kita-kita juga ketika bawa anak kecil. Mereka mungkin berlarian. Ini Hasan Husain menjadikan Nabi Muhammad kuda-kudaan. Coba, Nabi Muhammad membiarkan cucunya selesai dengan kegembiraannya. Cuman terkadang mun kitalah kayak itulah sujud, cuman nang naik nih anak orang. Asa hendak itu nawi, langsung sekalinya pintar parkur mana, saltonya. Kemudian para sahabat mengira wahyu turun. Begitu selesai wahyu Rasul, apakah wahyu turun? Nah, engkau sujud lama sekali. Para sahabat sama Nabi Muhammad nanya wahyu turun atau enggak. Tapi kalau misal Ustaz Farhan sujudnya lama sekali. Mungkin pertanyaan kita enggak gitu. Teguring enggak pian ya? Dulu di pesantren pernah gitu ya. Sujudnya lama sekali sampai tekalap sedikit. Taunya begitu kita sadar, imam pun belum bangun dari sujudnya. Sidin sekalinya tekalap juga. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Wahai Rasul, apa kata diturun wahyu? Enggak. Saya tidak ingin memutus kegembiraan mereka. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau di tengah-tengah khutbah sampai pernah memutus khutbahnya, nyamperin tuh dua anak. Cucu beliau, Hasan dan Husain. Karena disebutkan mereka berlarian. Nabi Muhammad turun jemput. Nabi Muhammad ciumi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bercanda. Nabi Muhammad bercengkrama. Ini katanya zuhud. Bininya dijadikan seperti janda. Kembang lagi. Yaudah. Seperti janda. Janda kaya, oh itu jaya ya. Hehehe. Pengen ya pan ya, punya janda istri janda kaya ya. Jandanya nang kada akun. Hehehe. Ada aja, inya kada akun. Pian ni menikahi ulun ni apa aja supaya kayak Rasulullah ya. Mantap alasannya. Supaya kayak Rasulullah. Rasulullah menikahi Khadijah janda kaya, jaya. Dan kekayaannya menopang dakwah. Paham-paham aja lagi lah. Jandanya nang kada akun. Orang BMW, orang bebit aja. Aduh. Subhanallah. Dia jadikan, dan orang yang zuhud palsu ini, mutazahir, pura-pura zuhud, yang bodoh ini. Dia jadikan istrinya seperti janda, dia jadikan anaknya seperti anak yatim, kayak kada ba'abah. Subhanallah, mungkin ini tentang perkara zuhud ya. Kalau sekarang jangan sampai anak kita seperti anak yatim karena kita sibuk main game. Jangan sampai. Ya ulun kena-kenain aja lah. Untuk pura-pura zuhud, insya Allah kita enggak. Cuman game ini luar biasa. Keluhannya terlalu banyak. Sampai Ustaz Ahmad bikin status itu sadang. Sudah lama sih. Tapi sampai beliau bikin status, itu berarti begitu banyak akhwat yang sudah ngaji, suaminya pasti sudah ngaji, menelantarkan istrinya. Ya, sudah berdaster kada betangan. Ya loh. Sudah mandi, sudah harum, sudah berdandan. Waduh, kada dilihat lakinya. Nah, PUBG. Yang, yang, apa ya kemana gitu aja. Istrinya lagi ingin, ya nih. Aduh. Jangan sampai ya, ulun masih hati tapi nadanya ini bercanda. Ini untuk kita semua. Syukur saya enggak suka. Kalau suka bahaya juga ya. Iya. Dulu sih dulu ya. Tapi dulu ketika ada game watch juga, ulun sukanya yang asli gitu, yang time zone, yang wah, tapi ini enggak ada rasanya. Apa nih baca? Oh, yang gini game itu ya, ada effortnya sih. Aduh, jangan sampai ya. Jadi Ustaz Ahmad Zainuddin hafizullah sampai bikin status itu berarti keluhan akhwat banyak mengeluhkan suaminya. Cuman enggak sampai level seperti ini sih ya. Istri seperti janda, anak seperti anak yatim. Tapi kalau sampai seperti itu, parah sekali. Lebih parah lagi, Anda gila game, tapi level Anda masih di bawah aja deh. Apa sih level-levelnya tuh? Anda gak tahu juga sih, ada level-levelnya itu. Siapa yang pernah jadi joki game tahu dia. Menaikkan derajat, karena akunnya bisa dijual, katanya. Jangan ya. Allah alam bisa. Karena dia menyendiri dari mereka, karena buruknya akhlaknya, dia merasa, dia melihat bahwasanya bercanda dengan istri, bergurau dengan istri, bercengkrama dengan keluarga, menyibukkan dia dari akhirat. Anda lebih takwa dibandingkan Nabi Muhammad. Ha? Ini untuk orang-orang ini. Apakah Anda lebih takwa dibandingkan Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, atqakum billahi ana. Orang paling bertakwa di antara kalian, saya. Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad, setiap hari, setiap habis zuhur, pergi ke awali hanya untuk menggendong anaknya si Ibrahim. Dari Masjid Nabawi ke awali, sekarang aja, jauh. Jadi kalau pian pernah umrah gitu ya, di Masjid Nabawi, kalau pian arah kiblat kayak gini, nah, di sini nih, ya, kirinya kiblat lah. Misalnya kita nih kiblat barat, kita kiblat barat daya, dia barat timur lah. Sana jauh, awali daerah pegunungan, namanya saja awali daerah perbukitan, tinggi. Walaupun sekarang sudah jalan enak, tapi tetap jauh. Setiap habis zuhur, jalan Nabi Muhammad kata cuma untuk gendong anaknya. Begitu dia gendong, dia timang-timang, mungkin diciumi juga sama beliau, serahkan lagi ke emaknya, balik beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Anda lebih takwa mana dibandingkan Nabi Muhammad? Hingga kemudian menjadikan istri seperti janda, menjadikan anak seperti anak yatim. Karena Anda bersendirian, tidak ini levelnya tinggi sekali ya. Jangankan kemudian bersosialisasi dengan orang, sama bini, sama anaknya kayak gini, dan dia merasa bahwa, dan ini bentuk talbisnya, dia merasa bahwasanya bercengkrama dengan keluarga itu menyibukkan dari akhirat. Subhanallah. Anda tidak akan melebihi takwa Nabi Muhammad dan beliau sampai lomba lari sama bininya. Ikhwah, sesekali gitu ya, kalau anak Anda sudah banyak mungkin rada repot ya, tapi kan bisa dititipkan ya. Titipkan kemudian ambil nomornya. Maksudnya titipin ke orang tua gitu ya, ke orang tua. Ngedate lah sama bini. Iya, enggak apa-apa. Ke warung mana gitu ya. Mungkin yang aman gitu ya. Atau ya, enggak apa-apa. Bercengkrama kita, bersendau gurau kita dengan istri. Subhanallah. Tidak ada orang mengalahkan ketakwaan Nabi Muhammad. Dan siapa kemudian orang ini, dan disebutkan oleh imam, palsu zuhudnya. Bodoh dia. Wala yadri liqillati ilmihi. Dan dia tidak tahu, karena sedikitnya ilmu. Ini pentingnya semua kita nuntut ilmu. Dan dia tidak tahu, karena sedikitnya ilmunya. Annal imbisata ilal ahli minal auni alal akhirah. Bahwasanya, imbisat di sini terjemahkan apa? Bersikap baik. Imbisat itu sebenarnya lebih ke makna santai ya. Tapi di sini diterjemahkan bersikap baik kepada keluarga, itu membantu urusan akhirat kita. Ikhwah, orang tua kita itu bisa menjadi tangga kita mencapai surga. Pasangan kita bisa menjadi tangga kita ke surga. Anak kita bisa menjadi tangga kita untuk ke surga. Kita mulai dari anak. Khususnya yang punya anak perempuan. Mau tiga, mau dua, mau satu, sama aja. Kata Nabi Muhammad SAW, man ala jariyataini hatta takbura. Di hadis yang lain. Man ala jariyataini hatta tablugha. Riwayat Imam Muslim dan saya tidak salah dua-duanya. Ana wa ma'ahu fil jannah kahatain. Barang siapa yang mengayomi dua anak perempuannya sampai dia baligh. Ukurannya tadi sudah tahu. Bisa haid, bisa tumbuh bulu kemaluan, bisa membasah, bisa umur lebih dari 13. Tapi kalau orangnya iklimnya panas kayak Saudi Arabia, 9 tahun mereka sudah haid. Anak-anak Saudi, gadis-gadis Saudi, 9-10 tahun mereka sudah haid. Karena iklim mereka panas. Tentunya di saat yang sama ini jawabannya. Ini jawaban. Untuk yang menuduh Nabi kita Muhammad SAW pedofilia. Menggauli anak kecil. Jangan salah, Nabi Muhammad menikahi di umur 6, menggauli di umur 9. Ketika dia sudah haid. Perempuan sudah haid berarti layak untuk hamil. Tapi basicnya kebencian terus sih, dicari terus salahnya. Tapi kan gak ketemu. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sampai mana tadi? Anak. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mengayomi dua anak perempuannya. Mengayomi itu memberi makan yang halal, pakaian yang baik, pendidikan yang baik. Semua kita sebagai orang tua. Dua anak perempuan. Kata Nabi Muhammad SAW, aku dan dia, si orang tua tadi yang sukses mendidik dua anak perempuannya, mengayomi dua anak perempuannya sampai dia balik. Di riwayat yang lain, sampai dia besar. Di antara makna besar adalah sampai dia menikah. 16, 17, 20, 21. Standarnya perempuan menikah biasanya. Karena memang di saat itulah kemudian mereka sangat siap untuk dibuahi. Umur 20, 21. Kalau laki-laki siap membuahi 24, 25. Umur paling mantap untuk menikah. Pit masih lama. Pit. Antum kuliah dulu aja. Pit. Subhanallah. Aku dan dia, kata Nabi Muhammad, nanti di surga seperti ini. Beliau isyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Beliau ketika mengisyaratkan telunjuk dan jari tengah, untuk permisalan jarak antara beliau diutus dengan datangnya hari kiamat, itu beliau renggangkan. Jarak antara aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Dan Nabi Muhammad renggangkan. Untuk kasus anak perempuan ini, no. Berarti berdekatan, berdampingan, tetanggaan. Maknanya keutamaan. Orang punya anak perempuan, dia ayomi dengan baik, surga Allah. Tahu enggak dia ini hadis itu? Anda tidak akan bisa mengayomi anak kalau Anda ya, tidak bergaul, tidak bercengkrama. Itu anak, istri, suami, sama. Ketika kita sebagai suami bertanggung jawab, Anda sebagai istri menjadi istri yang taat, surga Allah menanti. Kata Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha yawmal qiyamah udkhulil jannah min ayyati abwabil jannati syi'ti. Riwayat Imam Muslim. Perempuan manapun termasuk istri-istri kita insyaallah, amin. Yang sholat lima waktunya, tidak disebutkan sholat sunnah. Nang lima waktu jana. Puasa bulannya, Ramadan saja, tidak disebutkan puasa sunnah. Menjaga kemaluannya. Nah ini luar biasa ini. Karena kehormatan wanita setelah agamanya ada, pada kemaluannya. Dia tidak menjaganya, habis kehormatannya. Dia menjaganya, dia tidak disirami kecuali hanya oleh yang halal menyiraminya, suaminya. Yang terakhir apa puncaknya? Dan dia mentaati suaminya. Nah ini. Akan dikatakan kepadanya nanti di hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surgaku dari pintu mana saja kamu mau. Binian itu surganya parak. Taati suami, selesai dah. Yang jadi masalah sekarang, ketaatan itu hilang. Anda mau penghasilannya tinggi daripada suami pun, Anda harus tetap taat. Jangan sampai penghasilan Anda lebih tinggi, membuat Anda kurang ajar sama suami. Tanamkan itu di benak Anda, hai semua wanita. Walirrijali 'alaihinna darajah. Al-Baqarah berapa tuh? Dan untuk laki-laki, para suami, memiliki satu level, satu derajat lebih tinggi dibandingkan kalian, hai wanita dan para istri. Tanamkan itu di benak Anda hingga Anda memuliakan suami, menghormati suami, padahal bisa jadi penghasilan Anda lebih tinggi. Tapi Anda harus tetap memuliakan. Anda harus tetap memuliakan, mentaati dalam ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Surga kita jauh. Laki-laki, wah, tanggung jawab kita besar. Istri enggak benar, kita dipertanyakan. Anak enggak benar, kita dipertanyakan. Kita enggak benar, istri enggak tanggung jawab. Berat jadi suami itu. Sampai ada kemudian, yakni laki-laki lebih dari satu bininya, wow, satu aja repot tanggung jawabnya. Dia dua. Teman saya satu kelas kemarin, lahir anaknya nomor 18. 18, anak ke-18 lahir anak. Al-Ustaz Al-Fadhil Abdullah Taslim. Teman satu kelas, bedanya dia depan, saya belakang. Dia memperhatikan pelajaran, saya tidur. Tapi kan sekelas. Di daurah tertentu waktu itu tahun berapa ya? Berapa dulu? Waktu itu anak saya mungkin baru tiga. Tiga. Antum berapa? Baru sepuluh. Baru sepuluh. Karena inangnya, induknya empat. Bininya empat. Kurangnya bungas juga ya Pak. Jayanya gini beparak ya lo. Bungas orang ya. Pian kada suah pang parak gitu loh. Ulun kan sekelas. Kayak pasawung orang ya. Antum perhatikan Ustaz Abdul Taslim itu. Ganteng maksimal. Ya pantas lah. Subhanallah. Ya. Itu 18-18-nya jadi anak soleh-soleha. Emaknya luar biasa. Di sisi lain ada orang nikah. Kemudian gak pengen punya anak. Subhanallah. Itu talbis. Tapi bukan dari iblis, dari orang kafir. Kata Nabi Muhammad, tazawwajul walud al-wadud, fa inni mukathirun bikum yaum al-qiyamah. Nikailah perempuan yang pencinta dan mudah melahirkan. Dari mana tahu perempuan itu mudah melahirkan? Lihat dia berapa bersaudara. Lihat ibunya berapa bersaudara. Lihat, ya itu di antara ciri-ciri. Wow, dia nomor 6 dari 9 anak. Wow. Ini subur nih emaknya nih. Emaknya pang, emaknya itu nomor 10 dari 15 anak. Subur nih istri kita ini. Nih, pian timba handuk hamil. Saking suburnya gitu. Ya Allah, subur benar. Nah, gini pang, mun kada bemasker ya lo. Kalau pakai masker pian enggak lihat ekspresi saya. Aduh. Dia tidak tahu bahwasanya keluarga itu bisa menghantarkan ke surga. Dari mana keyakinan keluarga itu menyibukkan dari akhirat? No. Ulun sering bercerita, kalau bukan karena pasangan. Dari awal dulu ya. Dari kita kecil, orang tua yang didik kita. Mereka yang ajak kita ibadah. Ke pesantren, ada polisi ibadah. Waktu kuliah, ada teman sekos. Yang kemudian alhamdulillah soleh. Mengingatkan kita ibadah. Kuliah di Madinah, teman-teman juga. Ulun sering bercerita bit ini. Ulun itu satu kamar dengan orang Afghanistan, dengan orang Somalia di tahun-tahun awal, orang Somalia, orang Afghanistan dan orang Indonesia. Lalu Ustaz Fadil Masyhuri orang Lombok. Di tahun berikutnya ulun sekamar dengan orang Albania. Itu mereka kalau bangunin subuh manggilnya negara. Oh, Indonesia subuh negara. Apa pian enggak malu enggak bangun? Dipanggilnya negara kita. Lain dipanggilnya, oh khairullah, subuh. Enggak. Indonesia. Umah merah putih ini terganggu. Negara dikioya. Indonesia, subuh. Subuh. Kalau bukan orang-orang sekitar yang menopang kita, mendukung kita, hukum asal kita ini malas. Enggak usah dibungkiri itu. Kalau bukan orang sekitar kita yang mendukung kita, teman kita, pasangan kita. Ulun sering ulangi bit ini. Amun bini ulun tu telayur, selesai satu rumah. Selesai. Ya, subhanallah. Jangan sekarang hukumlah keluarga itu bisa menghantarkan kita ke surga. Kita sebagai suami bertanggung jawab. Anda sebagai istri taat suami. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab kepada anak. Kita sebagai anak kepada orang tua berbakti. Semuanya menghantarkan ke surga. Dari mana keluarga itu kemudian menyibukkan kita dari akhirat? No. Dia tangga untuk akhirat. Makanya disebutkan di sini. Kan diberikan garis tuh. Ada jumlah i'tiradi ya. Wala yadri, dan dia tidak tahu. Kemudian liqillati ilmi, karena dia kurang ilmu. Bijak. Imam. Ini orang pasti kurang ilmu. Makanya dia zuhudnya palsu. Menyendiri. Meninggalkan anak istri. Menjadikan istri seperti janda. Menjadikan anak seperti anak yatim. Meyakini bahwasanya keluarga itu menyibukkan dari akhirat. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak begitu. Kita sudah dengan hadis ini. Wa fis sahihain. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jabir, hal la tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Wah, mantap ini. Perhatikan halaman 178. Disebutkan dalam kitab As-Sahihain bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Hal la tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka?" Mengapa kamu tidak menikahi gadis perawan agar kamu bermain dengannya dan dia dapat bercanda denganmu? Ya. Seru. Nikah itu seru. Masalahnya nanti. Habis itu ada kebahagiaan lagi. Kalau tidak ingin ada masalah, mati aja lu. Selalu ada masalah. Sama orang tua ada masalah. Sama orang tua enggak ada, sama bini ada masalah. Sama bini enggak ada, sama anak ada masalah. Sama anak enggak ada, sama tetangga ada masalah. Sama tetangga enggak ada, duit enggak ada. Masalah terus. Kehidupan duniawi. Apakah ini celaan? Atau apakah ini kemudian dalil? Larangan untuk menikahi janda? Oh, tidak. Kita sudah bahas di kajian. Kaifa amalahum, akan keutamaan. Yakni menafkahi janda. Mengurus semua kebutuhannya. Kamu menikahi bang? Apalagi? Angguk-angguk aja bang orang ini. Tapi seperti ini ya. Bahkan di sabda Nabi Muhammad, hingga engkau merasakan manisnya air liurnya. Hatta tadhuqa usailataha wa tadhuqi usailataka. Okamakam. Nikahi perawan. Hingga kamu merasakan manisnya air liurnya. Dan juga dia merasakan air, manisnya air liurmu. Amun pian kada perokok juga. Amun pian merokok harau. Lain hambar akhirnya. Hapak. Ya Allah. Kakak saya, semoga Allah merahmatinya. Di antara yang mengeluh. Dia kira dia bisa merubah suaminya. Tapi gak bisa. Makanya hai para wanita. Anda gak usah kemudian terlalu husnudzon. Nanti kalau sudah nikah saya berhenti ngerokok deh. Dustainya. Berhenti ngerokok sekarang. Ayo kita nikah. Kalau cuma janji-janji, wah jangan. Jangan kemudian jadikan pernikahan seperti gambling. Seperti judi. Enggak. Anda merasa nanti Anda bisa merubah suami. Masalah rokok misalnya. Anda merasa Anda bisa nanti meluruskan dia dari pemahaman sesatnya. Anda berhayal. Itulah kenapa para wanita ketika nazar itu tanya segala hal, apalagi perkara-perkara yang penting. Yang paling mudah ya di mana pian biasa kajian, di mana pian biasa salat lima waktu, itu paling mudah. Karena itu satu-satunya sisi yang paling mudah dilihat dari seorang laki-laki. Ya. Di mana dia sholat lima waktunya, di mana dia ikut pengajiannya, dia akan terbentuk manhajnya. Aku ini kadang-kadang japang dia sembahyang. Ah, kada sudah, kadang-kadang dia sembahyang ya, Pak. Bagi pian, Bang, prinsip Allah di mana? Nyatai di diri kita masing-masing. Langsung jatuh sampai di sini jalah. Tapi bukan berarti mutlak ya. Ada sebagian orang memang dia awam. Tapi bisa dilihat dari gelagatnya, insya Allah dia bisa kemudian dibimbing. Ya, atau mungkin dia bisa menanti, silakan Anda belajar dulu, dalami dulu. Karena suami dia pemimpin, dia harusnya yang membimbing. Wallahu alam bisawab. Jamaah, ini diantara keutamaan menikahi perawan. Untuk kemudian ada, yakni apa ya, Nabi Muhammad istilahkan di sini dengan bermain, bercanda, bersendau gurau. Karena dia belum punya belum pernah punya pengalaman sebelumnya dengan laki-laki. Digawi lelakiannya kada suah. Kan dulu ramai gitu ya video gitu ya. Bagaimana malu-malunya seorang wanita. Sudah akad nikah selesai, suaminya ingin meraih tangannya. Nah, karena enggak pernah disentuh laki-laki memang. Sekali disentuh, waduh. Satu skala Richter, berguncang. Berguncang dunianya. Bermain. Perang bantal. Ya lo, biniannya gamat pang, lakinya puk. Jangan jual lah, biasa aja. Pura-pura lemah lah, Bian. Ding, kita perang bantal yuk, ayo. Kalinya kalau dimakan, roti bantal sekalinya. Kalau janda, dia punya pernah pengalaman. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau buruk, dia akan kemudian membuat perbandingan. Tapi bukan berarti kemudian buruk, no. Ada keutamaan yang luar biasa masing-masing. Tapi inilah nasihat Nabi Muhammad SAW. Bukti bahwasanya keluarga itu bisa menghantarkan pasangan pian kalau saleh. Pasangan pian kalau saleh menghantarkan Anda pada banyak kebaikan. Gimana menyebutkan dari ketaatan, no. Ustadz yang tadi saya sebutkan, itu ketika kuliah, itu sudah nikah dan sudah punya anak. Semuanya rapai, Sidin KWS 2. Nang rapai ini belum nikah, harusnya kan bisa lebih fokus. Enggak, dia menikah malah bisa lebih fokus. Mungkin bininya dibawa, enggak, bininya di Indonesia. Lalu Ustaz Fadil Abdul Taslim, di Indonesia bininya. Pasangan kalau sudah saleh-saleha akan menggiring masing-masing kepada kebaikan. Itulah pentingnya. Mendidik anak itu sejak memilih istri. Ya. Dan Nabi Muhammad berikan tekanan pada fadfar bidhatid din taribat yadak. Pilihlah agamanya. Akan ringan tanganmu. Maksudnya apa? Mudah kita kemudian berjalan bersama. Kenapa? Agamanya sudah baik. Tentunya kita juga harus memperbaiki diri ya. Jangan kemudian mengharapkan perempuan yang wah dengan pengetahuan agamanya kita enggak belajar. Timpang nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ulun sudah di sini ya. Atau kita tambah sedikit. Wa rubbama ghalaba 'ala hadzal mutazahhid at-tajaffuf fataraka mudha fataraka mubadda'atal zawjah. Fayudayi fardhan binafilatin ghairi mamduha. Bahasan terakhir 179 perhatikan. Terkadang sikap at-tajaffuf keras ya. Kering. Dingin. Mendominasi orang yang pura-pura zuhud ini. Sehingga ia tidak menggauli istrinya. Akibatnya ia pun mengabaikan kewajiban hanya karena melakukan amalan nafilah atau sunnah. Sungguh sikap demikian tentunya tidak baik. Menyendiri, beribadah. Melakukan kebaikan ya. Kita enggak bahas dia melakukan kemaksiatan, kebaikan. Tapi dia mengabaikan hak istrinya. Dia zalim kepada hak istrinya. Untuk dicengkeramai. Untuk bercengkrama dengannya. Untuk bergaul dengannya. Sampai ada yang meninggalkan istrinya. Seperti ini, subhanallah. Ini orang hanya, yakni orang yang bodoh kemudian yang terjerumus kepada talbis. Itulah kenapa semua kita harus nuntut ilmu agar kita tahu hak dan kewajiban. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, Islam menerangkannya semuanya dicek. Dan semua bisa menggiring ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sadar dan khilaful umma. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan tadi sudah ulun majukan ke depan berkaitan dengan yakni orang gila. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.